aku membayangkannya. Bila insan sedang patah hati, kali ini ku rasakan sesungguhnya. Siang hari ku bagaikan malam, pelangi pun mewarnakan gelap. Inikah yang dinamakan patah hati? Tak ingin ku jalani cinta yang begini, yang ku tahu cinta itu indah. Tak ingin ku rasakan jiwa yang tak tenang. Ku pelangi pun berwarnakan kelam.